Mitra bisnis, meski berbagai langkah telah dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan kinerja serta layanannya kepada masyarakat, namun upaya-upaya yang juga dilakukan untuk memperbaiki citra itu seolah kurang bergaung, sehingga berbagai image negatif di masa lalu yang sebenarnya telah diperbaiki, seolah masih melekat dan sulit untuk dilupakan oleh publik. Untuk membahas apa yang salah dalam upaya memperbaiki citra ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, dalam perbincangan sebelum ini Bapak telah memaparkan bahwa Polri sebenarnya telah bekerja keras untuk meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat. Namun mengapa persepsi negatif publik masih kuat dan masih sering muncul ke permukaan? Jadi begini, kasus pelayanan SIM yang masih dipersepsikan paling buruk itu, menurut saya itu jelas-jelas mispersepsi. Jadi ini hanya persepsi, bukan fakta. Itu bahwa masih jelek adalah gitu, tetapi tidak seburuk itu. Saya yakin betul itu. Artinya kelemahan di polisi adalah tidak bisa menyampaikan itu tadi ke publik. Wong sudah berubah kok nggak tahu publik gitu loh. Itu betul, itu masalah penyampaian gitu. Yang kedua, memang belum ada perubahan juga gitu. Kalau serse tadi yang saya bilang, memang sedikit sekali perubahan. Kasus-kasus yang paling berat di polisi itu pasti serse gitu. Di fungsi-fungsi yang lain ya sudah lumayan lah gitu. Jadi tidaklah mengherankan jika saat ini posisi Badan Reserse sering jadi sorotan ya Pak Her? Iya. Kalau mau pembenahan sebetulnya ya di serse nomor satu, karena kalau pelayanan publik dan seperti di lalu lintas kayak gitu, itu nyolok di publik, gampang dicek, gampang dikontrol. Nah, kalau di serse itu yang tidak bisa dikeropong secara terang-terangan, kita main di bawah main itu memang paling sulit kan, gitu. Tapi tampaknya masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan sekedar melakukan klarifikasi ya Pak Er? Ya iyalah, kalau menurut saya buat apa dia klarifikasi? Makin klarifikasi kan makin curiga orang. Dan kita nggak bisa 100% membenarkan atau 100% menyalahkan dia gitu kan. Jadi nggak bisa ada di wilayah hitam dan putih, ada wilayah abu-abu begini gitu. Dan fungsi-fungsi pengawasan, kontrol, kendali itu yang harus diefektifkan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.